ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين، جماعة صلاة الصبح، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak berikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepadanya dari salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sedikit mengkaji dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat yang dibawakan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini mudah-mudahan ini semuanya akan menjadikan tambahan dari timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya, pasal yang ke-26. Qala al-ma'asi sababun ihdathil fasad fil barri wal bahr. Kemaksiatan ini adalah merupakan sebab terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min athari dhunubi wal ma'asi. Di antara dampak dosa dan maksiat ini, annaha tuhditsu fil ard anwa'an min al-fasadi fil miyah. Bahwa dosa dan maksiat ini akan menjadikan atau akan membuat kerusakan, ya. Akan terjadinya di bumi ini berbagai kerusakan-kerusakan, baik itu di airnya, wal hawa wal zuru wal thimar wal masakin, demikian pula udaranya, tanam-tanamannya, buah-buahannya, dan juga tempat tinggal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Bima kasabat aydin nas, dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali. Qala Mujahid, kata Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala, salah satu murid Ibn Abbas, qala idha waliya al-zalim sa'abi zulm al-fasad. Ketika seorang yang zalim itu berkuasa, maka dia akan berusaha berbuat dengan kezaliman dan kerusakan. Fayuhbisullahu bidzalikal qatar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menahan karena kezaliman itu, menahan turunnya hujan. Fayuhlikul harth wan nasl, maka menjadi hancurlah, menjadi rusaklah tanam-tanaman dan juga keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak senang terhadap kerusakan. Summa qara'a, kemudian beliau membacakan ayat ini, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang maksudnya di sini Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ketika seorang yang zalim itu berkuasa, maka dia akan berbuat dengan kezaliman atau dengan aniaya yang dimilikinya. Kemudian kerusakan-kerusakan terjadi, maksiat di mana-mana. Dengan sebab inilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menahan turunnya hujan dan kemudian menjadikan keringan dan semisalnya, maka kemudian rusaklah segalanya. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال kemudian beliau mengatakan أما والله ما هو ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. Kemudian beliau mengatakan demi Allah, ma huwa bahrukum hadha, bukan laut kalian ini, namun kullu qaryatin ala ma, semua kampung ini ala ma, yang di atas air jarin, ala ma'in jarin, di padanya air yang mengalir, maka itu adalah lautan. Maka artinya di sini beliau menegaskan bukan sekedar yang ada pada kita maka, namun semua secara umum ketika rusak manusianya maka rusak pula lingkungannya. Ini. Meskipun di sini bukan secara langsung ini, namun dengan sebab kemaksiatan dan juga dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia ini. Wa qala Ikrimah, kata Ikrimah, zahara al-fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ama inni la aqulu lakum bahrukum hadha walakin kullu qaryatin ala ma, aku tidak katakan kepada kalian lautan ke laut kalian ini, namun semua kampung yang di atas air. Wa qala Qatadah, amma al-bar فأهل العمود وأما البحر فأهل القرى والريف. Ini maksudnya zahara al-fasad fil barri wal bahr. Al-bahr maksudkan di sini adalah semua kampung yang ada padanya air. Kemudian al-bar ni ahlul amud, dikatakan qala Qatadah, Qatadah bin Da'am as-Sudusi mengatakan amal bar, bar ini daratan atau tanah lapang, maka fa ahlul amud, yakni mereka yang ada di mereka penduduk gunung atau penduduk yang di lebih terbuka. Kalau bar lebih disilakan dengan orang-orang yang di badui. Wa ammal bahr fa ahlul qura war rif, adapun bahr adalah penduduk kampung. Artinya di sini dimaksudkan kerusakan di daratan dan di lautan ini semuanya, baik itu di dataran tingginya atau di tempat terbukanya atau kemudian di kampung. Dan qala qultu, kata Ibnu Qayyim, wa qad samma Allah ta'ala al-ma'a al-'ud bahran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, menamai air yang sejuk air ini dengan lautan. Faqala wa ma yastawi al-bahran hadha 'adbun furatun sa'ighun sharabuhu wa hadha mil'un ujaj. Wa ma yastawi al-bahran, dan tidaklah sama dua lautan. Hadha 'adbun furat, ini yang airnya segar, 'adb airnya sejuk, furatun sa'ighun syarabuhu, yang layak untuk diminum airnya. Ini yang tawar dan layak untuk diminum airnya. Wa hadha minhul ujaj, dan yang ini adalah, yang satunya adalah minhul ujaj. Yani bergaram dan asin. Dan di sini Allah menyebutkan al-bahran, dua-duanya dikatakan lautan. Wa laisa fil 'alami bahrun hul waqif wa inna ma hiya al-anhar jariyah, dan tidak ada di dunia ini bahrun hul waqif, yakni tidak ada lautan yang manis yang berdiri sendiri, tidak. Wa inna ma hiya al-anhar jariyah, namun lautan itu adalah dari sungai-sungai yang mengalir. Wal bahru al-malihu huwa sakin. Dan lautan yang asin itu adalah yang tidak mengalir. Fasamma al-qura allati 'alayha al-miyahul jariyah bismi tilkal miyah. Allah Subhanahu wa taala menamai kampung-kampung yang padanya ada air yang mengalir dengan nama dari air tersebut. Wa qala Ibnu Zaid, kemudian dikatakan oleh Ibnu Zaid bahwa zahara al-fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Qala adz-dzunub, yakni dosa. Maksudnya bukan rusak dari daratan lautannya, tapi itu adalah dosa, yakni perbuatan dosa sudah di mana-mana yang kemudian menyebabkan kerusakan pada lingkungannya karena dosa tersebut. Qultu arada anna dzunub sababul fasad alladhi dhahara. Kata Al-Qayyim bahwa yang diinginkan, dikehendaki bahwa dosa-dosa itulah yang merupakan sebab kerusakan yang nampak. Wa in arada anna al-fasad alladhi dhahara huwa dhunub nafsuha wa nafsuha fa yakunu lam fi qawlihi li yudhiqahum ba'd alladhi amilu lamul aqiba wa ta'lim. Maka jika yang dikehendaki makna al-fasad, makna kerusakan di sini adalah yang kerusakan yang nampak itu adalah dosa, dosa itu sendiri, maka lam ya pada liudhiqahum, lam pada agar mereka merasakan, pada lafaz liudhiqahum ba'dhal ladzi amilu, agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka lakukan. Lam di sini adalah lamul aqibah, lam atau lam ta'lil, lamul aqibah, lam yang menunjukkan sebab dan juga menunjukkan illah dari kerusakan-kerusakan itu adalah karena dosa, sebabnya adalah dosa. Wa alal awal, maka kalau kemudian dimaknai yang pertama, fal muradu bil fasad an-naqsu wasyarr wal alam, maka dimaksudkan kerusakan itu adalah kekurangan, keburukan dan penyakit. Allati yuhdithuha Allahu fil ardi 'inda ma'asi al-ibad, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi ini karena sebab maksiatnya manusia. Ini kurang, keburukan, kemudian penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala adakan karena dosa tadi. Fa kullama ahdathu dzamban ahdathallahu lahum 'uqubah. Maka setiap kali mereka membuat satu dosa, Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka juga hukumannya. Kama qala ba'du salaf, kullama ahdathtum dzamban ahdathallahu lakum min sultanihi uqubah. Setiap kali kalian mengada-ada satu perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan untuk kalian dari kekuasaannya dengan hukumannya. Dan ini satu hal yang zahir ya. Ketika kerusakan terjadi, Allah kirim aib. Kemudian berikutnya dan seterusnya, apa Ebola dan seterusnya, ini pun juga akibat dari itu. Maka ini satu hal yang apa yang dikatakan Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam musyahad, artinya kita saksikan itu semuanya. Maka penyakit-penyakit ini adalah muncul adalah akibat dari kerusakan-kerusakan yang atau dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها. Maka nampaknya والله أعلم bahwa kerusakan yang dimaksudkan di sini adalah dosa dan juga akibat-akibatnya. ويدل عليه قوله تعالى, hal ini juga ditunjukkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ليذيقهم بعض الذي عملوا, agar mereka merasakan sebagian dari yang mereka lakukan. Yani aminu di sini kan berarti perbuatan. Ini perbuatan dosa dengan sebab dosa ini kemudian tambahlah kerusakan di daratan dan di lautan ini. Fahada haduna, ini adalah keadaan kita. Wa inna ma adzaqana syai al-yasir min a'malina walau adzaqana kull a'malina lama taraka 'ala dhahriha min dabbah. Ini beliau mengingat kepada kita, ini keadaan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, cicipkan kepada kita sesuatu yang sedikit dari perbuatan kita. Ini hanya ini artinya Allah hukum sedikit dari perbuatan kita. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua dari perbuatan kita, yakni memberikan hukuman dengan semua perbuatan kita, maka tidak akan lama taraka 'ala dhariha min dabbah. Tidak akan ada sesuatu yang merayap di muka bumi ini. Artinya akan hancur semuanya. Maka ini artinya di sini belum mengingatkan, ini baru sebagian saja. Ya, ini baru sebagian dari akibat perbuatan kita yang Allah berikan hukuman. Belum semuanya. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Wa min ta'thirin ma'asi fil ardh. Dan di antara pengaruh-pengaruh dosa di muka bumi ini, ma yahillu biha min al-khasafi wal zalazil wa yamhaqu barakatuha. Di antara pengaruh dari maksiat di muka bumi ini adalah apa yang terjadi, yang kemudiannya halal padanya, terjadi padanya di muka bumi ini, dari al-khasaf wazanazil. Khasaf ini artinya bumi di apa, tenggelamkan, ya. Kemudian terjadinya gempa dan kemudian dihilangkan keberkahannya. Waqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Tsamud. Famana'ahum min dukhuli diyarihim illa wa hum baqun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lewat di kampungnya Tsamud, kampungnya kaum Tsamud. Ini di arah Tabuk, ya. Arah Tabuk masih ada, bekas tilasnya masih ada. Ini ya. Di ke arah Tabuk, dari Madinah ke arah Tabuk. Famana'ahum, maka Nabi alaihi salatu wasallam melarang mereka, para sahabat ketika itu, untuk masuk ke kampung mereka kecuali dalam keadaan sambil menangis. Ini jangan malah untuk menikmati, ya. Untuk tempat wisata, ya. Ini tidak boleh. Ini tempat-tempat yang di situ adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab-Nya, maka tidak boleh untuk kemudian kita berkunjung. Dan kalau toh harus melewati, ini harus cepat-cepat keluar dari situ. Dan melewatinya sambil menangis ini. Wa hum baqun. Wa man syariba miyahuhum wa min al-istisqa'i min abarihim wa min syurbi miyahihim wa min al-istisqa'i min abarihim. Juga Rasulullah melarang dari meminum air mereka, air di kampung itu, dan juga dari istisqa, yakni min abari, mengambil air minum dari, meskipun tidak minum di situ, tapi mengambil air dari sumur-sumur mereka ini. Hatta umira an ya'dif al-ajin alladhi ajina bi miyahihim lin-nawadhih. Ini sampai Rasulullah SAW memerintahkan, ya, untuk membuang, ya, adonan yang dibuat dari air mereka ini diberikan kepada unta, kepada binatang. Kenapa? Li ta'thiri syu'mil ma'siyah fil miyah. Karena pengaruh dari buruknya maksiat pada air. Wa kadzalika ta'thiru syu'miz dzunub fi naqsiz thimar. Demikian pula pengaruh dari buruknya dosa dari berkurangnya buah-buahan. Wa manara bihi minal afat. Dan apa yang kita bisa melihatnya dari berbagai penyakit. Maka ini sampai Rasulullah SAW melarang seperti itu. Bukan kemudian mana kita menikmatinya di kampung yang di situ diazabnya. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Waqad dzakara al-Imam Ahmad fi musnadihi fi dhimn hadits, dan telah disebutkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadits, qala, dalam dari hadits ini tentang larangan melewati tempat-tempat yang Allah mengadab satu kaum. Qala wujida fi khazain Bani Umayyah, didapat di khazain Bani Umayyah, habbatu hindah biqadri nawati tamrah, didapati di gudangnya Bani Umayyah sebiji gandum, yakni besarnya hanya sebiji kurma. Wa hiya fi surratin maktub 'alaiha, dan itu disimpan dalam satu kantong yang bertuliskan padanya, hadza kana yambutu fi zamanil adl. Ini tumbuh di masa keadilan. Di masa keadilan. Ini dari khabar yang di apa yang disebutkan Imam Ahmad, bukan hadis ya. Qala wa kathiru min hadhihi al-afat ahdathaha Allah Subhanahu wa ta'ala bima ahdathal ibad min adh-dhunub. Maka banyak dari berbagai penyakit ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala timbakan, Allah Subhanahu wa ta'ala adakan ini dengan sebab apa yang dibuat oleh manusia dari dosa. Maka ini jemaah mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diingatkan tentunya juga menjadikan kita lebih introspeksi diri kita dengan hal-hal yang terjadi, agar lingkungan kita, kampung kita lebih berkah, senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita peka dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di sekeliling kita, kepada diri kita dan juga di sekeliling kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri kita dari berbagai kerusakan-kerusakan zahir ataupun batin, dan juga semoga Allah menjaga kampung kita ini dari hal-hal yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman ya. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa salah satu dari pemilik tanah di kampung kita ini, kemudian ini Mbak Fatimah yang punya tanah di depannya Pak Pur ini meninggal tadi malam, dan di Jakarta, dan insya Allah pagi ini jenazahnya sampai di Jajar, putrinya Pak Abdillah. Insya Allah hari pagi ini sampai di Jajar, dan insya Allah mau dimakamkan pada jam 1 siang. Demikian, saya kemulakan atas perhatiannya dan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.